وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وقال سبحانه وتعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فسمى سبحانه دعاءهم شركا، فالواجب على جميع المكلفين إخلاص العبادة لله وحده. مكلفين. فالواجب على جميع المكلفين مكلفين مكلف اسم مفعول. فالواجب على جميع المكلفين إخلاص العبادة لله وحده رجاء وخوفا واستعانة واستغاثة وذبحا ونذرا وخشية لله وصلاة وصوما إلى غير ذلك كله لله وحده. فمن تقرب لغير الله كله لله وحده. فمن تقرب لغير الله من ولي أو نبي أو صنم أو شجر أو حجر بالدعاء أو بالذبح أو بالنذر أو بالصلاة أو بالصوم ونحو ذلك فهو مشرك كافر أشرك بالله وعبد معه سواه كفعل المشركين الأولين من عباد القبور وعباد الأشجار والأحجار والأصنام. ولهذا قال عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita lanjutkan dari al-usul al-thalasah di Syekh al-Islam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahab dengan syarah dari al-Imam ibn Bas rahmatullah alaihimah. Kita terhenti pada pekan lalu pada pembahasan tentang anwa'ul ibadah, kalau tidak salah itu ya. Ya, anwa'ul ibadah yaitu jenis-jenis ibadah yang Syekh bin Baz sudah mensyarah di sini ya, pembacaannya namun tidak sempurna karena waktu ya, pekan lalu sudah kemalaman. Ya, kata Syekh bin Baz, beliau membawakan ayat وقال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. Janganlah engkau, ini pada pembahasan siapa yang memberikan ibadah kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Ya, maka dia musyrik kafir. Siapa yang memberikan jenis-jenis ibadah tersebut, atau pada pembahasan sebelumnya ya. Ya. Nah, janganlah engkau berdoa menyeru kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat kepada engkau. Ya, yaitu dengan melakukan kesyirikan. Fa in fa'alta, kalau engkau melakukan kesyirikan tersebut dengan berdoa, meminta, menyeru kepada selain Allah dalam konteks permintaan doa tersebut tiada yang sanggup menyanggupinya, memenuhinya melainkan hanya Allah, fa innaka idan minadh dhalimin. Maka engkau kalau begitu termasuk orang zalim. Nah, diksi-diksi kalimat zalim dalam Al-Qur'an itu adalah musyrik. Itulah musyrik kafirin. Ya, bahkan kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la dhulmun 'adzim. Ya. Nah, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, siapa yang menyeru Tuhan yang lain di samping dia, menyeru berdoa kepada Allah, la burhana lahu, yang tiada burhan baginya. Ini bukan berarti ada yang disembah selain Allah ada burhannya, tidak demikian. Ya, semua yang disembah selain Allah, la burhana lahu, enggak ada burhannya, enggak ada dalilnya. Ya, burhan itu apa? Bukti, dalil. Jadi jangan dianggap berarti kalau ada dalilnya boleh dong. Tidak, semua yang disembah selain Allah itu enggak ada dalilnya. Enggak ada bukti yang nyatanya. Ya. Fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih, maka hisabnya nanti di sisi Rabb-nya, innahu la yuflihul kafirun. Lihat itu. Yang berdoa kepada selain Allah, Allah katakan dia kafir. Sesungguhnya orang kafir itu kafirun. Orang-orang kafir yang berdoa kepada selain Allah itu mereka tidak akan beruntung. Kenapa enggak bang beruntung? Ya. Tidak beruntung kenapa? Karena enggak bakal masuk surga. Innahuma yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Siapa yang berbuat syirik pada Allah, Allah haramkan surga bagi dia. Otomatis dia murtad. Siapa saja yang berdoa, meminta, beristighosah, beristianah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dia musyrik. Batal imannya, dan inilah akidah ahli sunnati wal jamaah. Iman yazid wa yankus. Yazid bita'ah wa yankus bil ma'asiyah. Iman bertambah, berkurang. Bertambah dengan ketaatan, ya, berkurang dengan kemaksiatan. Kalau kesyirikan, bagaimana iman tersebut? Ya, telah kita terangkan banyak kaum irja dari kalangan murji'ah bingung dalam masalah ini. Kalau seorang yang awalnya muslim dia melakukan kesyirikan, bagaimana? Apakah imannya bagaimana? Imannya stabil, berkurang atau bertambah? Atau tidak berkurang, tidak bertambah? Bingung mereka. Ahlus sunnah jelas, berkurang dengan kemaksiatan, bisa hilang dengan kekufuran, dan bertambah dengan ketaatan. Banyak kalangan murji'ah bingung. Kalau melakukan kesyirikan gimana? Berkurang. Memangnya itu dosa besar? Dia melakukan dosa, dia melakukan pembatal keislaman, kesyirikan. Kalau dia bilang bertambah, lebih kufur lagi. Dia bilang tidak bertambah, tidak berkurang, tambah sesat lagi. Status quo, bingung gitu. Ya, nah ini madzhab al-sunnati wal jamaah dari kemasa ke masa demikian pendapatnya. Mana lagi tadi? Wa qala azza wa jal, dzalikumullahu rabbukum lahul mulk, demikian dialah Allah Rabb kalian, miliknya lah segala kerajaan langit-langit dan bumi. Walladzina tad'una min dunihi, itu yang kalian sembah selain Allah itu, apakah semar, apakah nyiroro kidul, apakah jin-jin penunggu lembah, jin-jin penunggu hutan, yang kalian berikan ibadah kepadanya dengan memberikan sesaji, tumbal dan yang lainnya, kata Allah, ma yamlikuna min kitmir, mereka enggak punya apa-apa walaupun sebesar kitmir. Kitmir itu aslinya adalah, kan kalau sering diterjemahkan apa, ari, ya, kulit ari, kurma itu yang apa, kayak salak itu kan ada kayak kulit terakhir, kurma kan juga ada tuh kulit terakhir. Nah, para togut itu, ya, yang disembah selain Allah itu, kitmir aja gak punya, apalagi mau kasih hamba yang berdoa kepadanya, gak ada. Apalagi mau menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya, gak bisa. Ya, ini Allah mainkan logika mereka agar mereka berpikir lurus, jernih, waras. Karena setiap kesyirikan itu di atas pemikiran yang tidak lurus, di atas pemikiran yang tidak jernih, dan di atas kegilaan yang dibangun di atas dasar sangat kebodohan. Itu kesyirikan semuanya. Hakikat kesyirikan semua itu berasal dari kebodohan. Ya, makanya orang-orang musyrikin dulu Quraisy, mereka di masa kebodohan, namanya masa jahiliyah. Pentolannya Abu Jahal. Pentolannya itu Abu Jahal. Ya, mana lagi tadi? Intadu'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian memang berdoa kepada mereka, mereka enggak dengar tuh doa kalian. Walau sami'u, seandainya mereka mendengar. Perhatikan, yang namanya mayit itu kata para ulama mendengar pada dalil-dalil yang dia mendengar, tidak mendengar pada hal-hal yang tidak dia mendengar. Dia mendengar kapan? Mendengar suara sendal yang keluar dari kuburannya ketika baru saja memakamkannya. Mendengar apa lagi? Salamnya mukmin yang masuk ke kuburan. Ya, mukmin mengatakan assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin. Jadi kalau di TPU sini depan ini kan blok sono, blok palang, salib semua tuh kafir. Ngucap salamnya jangan di situ. Ya, di depan yang pemakaman kaum muslimin. Ya. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin. Nas'alullah ta'ala walana walakum al-afiyah. Wa inna insya'allahu bikum lalahikun. Nah, kita insya'allah akan menyusulkan. Nah, ya, ucap salam ke mereka, maka di situ mereka dengar. Sendal kaum muslimin yang baru saja mengantarnya, dia dengar. Ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair. Pada hal-hal yang mendengar, dia mendengar. Pada hal-hal yang tidak mendengar, dia tidak mendengar. Paham gak sini? Ya. Baik, jadi jangan dinafikan semua ya penghuni kubur itu enggak mendengar semuanya. Berarti nanti dinafikan banyak dalil yang mengisbat menetapkan mereka bisa mendengar. Ya. Jadi kalau ditanya mayit bisa mendengar apa enggak? Jawab fihi tafsil. Ya, maka ada perincian. Butuh perincian. Ya, tidak boleh disebutkan tidak bisa mendengar secara mutlak. Tidak juga dikatakan mendengar secara mutlak. Nah, itu pembahasannya nantilah. Ya, kita lagi fokus di ya, syarah Syekh bin Baz ini. Ya, walau sami'u mastajabu doa mastajabu lakum, seandainya mereka mendengar, mereka enggak bisa ngabulin doa kalian. Mau beri apa mereka? Mereka aja sedang di kuburan kok. Ya, kalau selamat alhamdulillah kuburan jadi ya raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Tapi kalau enggak ya jadi jurang-jurang neraka. Ya. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Pada hari kiamat dia mengingkari kesyirikan kalian. Dia akan mengingkari kalian memberikan ibadah kepadanya. Hatta para tagut yang diibadahi dan dia ridho diibadahi, itu pun di akhirat mengingkari. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan tidak ada yang bisa mengabarkan kepada engkau seperti ini melainkan semisal Allah Al-Khabir. Khabir itu sama seperti al-alim, ya, yang maha mengetahui. Ya, sih gua membalangnya dari khabir yang mengabarkan, ya, atau yang maha mengetahui semuanya. Fasamma subhana du'ahum syirkan, maka Allah menamakan doa mereka. Perhatikan kata Allah, yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Kan intad'uhum. Kalau kalian berdoa kepada mereka, Allah katakan, kapan dari kiamat para tagut itu akan mengingkari kesyirikan kalian. Yaitu doa kalian yang diberikan kepada mereka. Ya, ini ngerti gak ini ya? Paham sini ya? Nah. Tadi di ayat yang tadi, ya, di ayat yang tadi, wala tadu min dunillah, jangan engkau berdoa kepada selain Allah, di samping kalian berdoa kepada Allah. Allah sebut, fa innaka idzan minadz-dzalim, fa in fa'alta fa innaka idzan minadz-dzalim. Kalau engkau lakukan, engkau termasuk orang zalim. Zalim itu siapa dalam diksi Al-Qur'an? Musyrik. Kemudian Allah sebutkan juga wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Siapa yang berdoa kepada selain Allah di samping dia berdoa pada Allah, Allah sebut innahu la yuflihul kafirun. Tidak beruntung orang kafir yang berdoa kepada selain Allah di samping dia berdoa kepada Allah. Ya. Dan juga di ayat ini Allah sebut ya berdoa kepada sana Allah intadu'uhum la isma'u du'aakum. Allah sebut wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, pada hari kiamat mereka para tagut itu mengingkari kesyirikan kalian. Jadi berdoa kepada sana Allah dinamakan oleh Allah sebagai perbuatan zalim, kekufuran, kesyirikan, apalagi ya. Contohnya gimana? Udah jelas kok, datang ke kuburan wali, kuburan makam keramat. Ya, ke makam-makam yang dianggap di sini sebagai makam yang bisa memberikan dikabulkannya doa. Dia berikan doa dia kepada ashabul kubur tadi, para penghuni kubur tadi. Ya, maka itulah kesyirikan. Doanya gimana kesyirikannya? Kesyirikannya itu bisa rububiyah, bisa uluhiyah, atau bisa rububiyah plus uluhiyah atau uluhiyah saja. Kalau seperti hanya tanda kutip ya, seperti yang dilakukan musyrikin Quraisy dengan ya, berdoa kepada para wali, para penghuni kuburan keramat dengan anggapan para wali inilah yang akan mentransfer, memfasilitasi, menjembatani doa mereka kepada Allah, maka ini syiriknya musyrik Quraisy, syirik uluhiyah. Apa hukumnya? Musyrik kafir. Wahai wali fulan, sampaikan doa saya kepada Allah demikian demikian. Ini musyrik kafir. Musyrikin Quraisy juga demikian. Mereka mengatakan ma'ana abuduhum illa liqaribuna ilallahi zulfa. Kami enggak beribadah kok kepada penghuni kubur ini, melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tapi kalau meyakini wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, tolonglah kami, maka ini lebih kafir daripada Abu Jahal sekalipun. Kenapa? Karena dia meyakini Syekh Abdul Qadir Jilani atau wali-wali yang dia berikan doa tersebut bisa memberikan tanpa ada perantara-perantara sekalipun. Maka ini masuknya kufurnya apa? Rububiyah plus uluhiyah. Ya. Rububiyah plus uluhiyah. Iya dan billah. Musyrikin Quraisy, syiriknya itu dalam rangka menjalin hubungan mereka dengan Allah, atau dalam rangka agar para wali-wali yang mereka ibadahi jadi juru syafaat mereka kelak di sisi Allah. Ya. Nah, kalau mereka meyakini bahwa jin-jin penunggu lembah, jin-jin penunggu hutan itulah yang memberikan keselamatan semata tanpa ada peran dari Allah, tanpa ada menyambung hubungan dengan Allah, maka ini syiriknya rububiyah plus uluhiyah. Ini dijelaskan oleh Syekh Al-Fihri di catatan kaki Subulus Salam. Ya, pada permasalahan pembatal keislaman pertama di kajian kita waktu itu setahun lalu. Ya. Di sini ya, selesai kajiannya. Kemudian mana lagi tadi? Ya. Fal wajibu ala jami'il mukallafin. Kallafa yukallifu itu membebani. Ya. Taklif, mukallif, Allah yang membebani syariat pada kita. Mukallaf kita hamba. Maka Allah yang wajib bagi seluruh mukallaf itu para hamba. Ini sebenarnya definisi apa? Diksi mukallaf ini sering kita terangkan nih. Ya. Ini diksi dari Mu'tazilah. Ya, dijelaskan oleh Syekh Ahmad An-Najjar di Syarah Al-Waraqat. Ya. Diksi-diksi kau mukallaf itu definisi dari Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah punya keyakinan begitu. Hamba dibebankan syariat oleh Allah. Kalau hamba melaksanakan syariat, hamba mesti dapat surga. Kalau hamba enggak menjalankan syariat, hamba mesti dapat neraka. Ini mazhab Mu'tazilah. Kalau hamba tidak menjalankan syariat atau melanggar syariat, berzina misalkan, memangnya mazhab Ahlussunnah pasti neraka? Enggak. Mu'tazilah mengatakan, "Oh iya, neraka." Dosa besar menyebabkan kekekalan di neraka. Kalau Ahlussunnah kan enggak. Pelaku dosa besar selama dia beriman, imannya tidak batal dengan pembatal keislaman yang dia kerjakan di dunia, dia enggak pernah melakukan itu. Dia mengerjakan sholat, bertauhid. Ya, kemudian belum bertobat dari zinanya, judinya, minum khomernya, dan dosa-dosa besar yang lainnya. Apa mazhab Ahlussunnah dalam hal ini? Hah? Apakah pasti diazab? Tidak. Di mana? Tahta masyiatillah. Apa itu tahta masyiatillah? Tahta artinya di bawah. Masyiah artinya kehendak. Maka di bawah kehendak Allah. Ya, di bawah kehendak Allah itu gimana? Nanti terbagi menjadi dua. Mutlaku tahrim dan tahrimul mutlak. Ya. Apakah langsung diampuni dari awal dengan rahmat Allah atau diazab dulu sebagai kafarat atas dosa-dosa dia tadi, penggugur dosa dia tadi. Ya. Pekafaratnya nanti dia tidak akan kekal di neraka kalau sudah lunas. Dengan durasi waktu berapa lama di neraka Allah alamahnya Allah yang tahu. Ya, nanti dia dimasukkan ke surga. Dia dimasukkan ke surga dalam keadaan dia terbakar. Dia terbakar. Hangus. mati, kemudian dia dibawa ke Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Dimandikan di situ, hidup lagi. Hidup lagi? Ya, hidup. Kalau di akhirat ya hidup mati, hidup mati. Ya, gitu kan? La yamutu fiha wa la yahya. Kan begitu kalau ahlun nar. Nah, kalau pas dia dihidup dimandikan, maka dia hidup selama-lamanya masuk ke surga. Nah, ini ahli tauhid. Ya. Taib. Nah, Mu'tazilah tadi. Mu'tazilah sama dengan Khawarij terhadap pelaku dosa besar, maka mereka mengatakan pasti neraka. Kekal. Itu hukum akhirat, mereka sepakat. Kalau hukum dunia, Mu'tazilah berbeda dengan Khawarij. Kalau Khawarij berpendapat pelaku dosa besar kafir. Kalau Mu'tazilah tidak mukmin, tidak kafir. Terus gimana? Mereka punya istilah fi manzilah fil manzilah baina manzilatain. Seorang muslim yang melakukan dosa besar tersebut tidak mukmin, tidak kafir, tidak Islam, tidak kafir, fi manzilah. Dia berada di sebuah kedudukan baina manzilatain, di antara dua kedudukan. Kedudukan apa? Kedudukan Islam dan kedudukan kafir. Enggak gentle. Makanya kata para ulama, Mu'tazilah bancinya Khawarij. Ya, namun di akhirat mereka sepakat bahwasanya mukmin enggak pelaku dosa besar, mereka tidak dapat syafaat. Pelaku dosa besar kekal di neraka selama-lamanya. Ya. Dengan asumsi apa? Asumsi tadi. Hamba ditaklif. Hamba ditaklif. Si hamba dibebankan oleh Allah melaksanakan syariat. Yang otomatis kalau hamba melaksanakan amal ibadah, hamba dapat surga. Kalau hamba tidak melaksanakan syariat, melanggar syariat, hamba otomatis mesti masuk neraka. Ini istihqaq muqabalah versi Mu'tazilah yang ngawur. Ya. Kalau enggak salah di pelajaran kitab tauhid pagi-pagi kita udah bahas ini ya. Pada hadis Mu'ad. Ya, ingat enggak? Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah? Masih ingat itu? Antara hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah. Ya. Dan hamba apabila melakukan amal soleh otomatis masuk surga? Enggak. Pertama di dunia aja amal solehnya belum tentu diterima. Ya. Amal soleh belum tentu diterima. Nabi aja doa tiap subuh, tiap pagi, pasca subuh. Ya Allahumma inni as'aluka iman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, minta diterima amalnya. Ini yang pertama, di dunia aja belum tentu diterima. Di akhirat masuk surga hatta Nabi SAW itu dengan rahmat Allah, bukan dengan amal soleh. Ya, makanya dalam pembahasan amal soleh apakah penyebab surga, tidak. Ya. Huruf ba yang mengiringi lafat-lafat amal ya, yang ketika masuk surga itu ba sababiyah. Ya, itu ba sababiyah. Itu pada pembahasan khusus nanti insyaallah. Mana lagi tadi? Ya, maka yang wajib bagi seluruh kaum mukallaf ya, ini perhatikan yang namanya syariat kalau dikatakan beban seolah berat semua, padahal syariat yang enak. Ya, syariat yang enak. Makanya sholat aja. Ketika Nabi minta Bilal Ibn Abi Rabah untuk iqamah, apa kata Nabi? Ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, buatkanlah kamu iqamah, dengan kamu iqamah istirahatkanlah kami dengan sholat. Buatlah kami nyaman dengan sholat. Ya. Berarti sholat itu membuat tentram Nabi. Iya enggak? Beban enggak? Enggak. Ju'ilati sholati li, apa kata Nabi? Sholat dijadikan untukku apa? Qurratul a'yun. Ya. Penyejuk pandangan. Gitu. Kalau kita sholat beban kali ya. Apalagi imamnya panjang si Paza. Baca Al-Anfal. Waduh. Nah. Kacau Paza. Pojok langsung. Nah. Maka yang wajib bagi seluruh hamba ikhlasul ibadah. Wahdah. Ikhlasul ibadah maknanya memurnikan ibadah. Bukan maknanya ikhlas itu legowo gitu ya. Ya, bukan kayak gitu. Misal Pak Fajar istrinya bilang, "Ya Mas, saya sudah ikhlas kalau kamu ya." Nah, itu. Itu maknanya legowo ridho ya, Pak Fajar ya. Tapi yang di sini makna ikhlas adalah apa? Memurnikan ibadah untuk Allah. Rajaan apakah dalam bentuk harapan? Ya, harapan hadiahnya kepada Allah, tidak berharap kepada selain Allah. Orang-orang Syiah harap masuk surganya kepada Ali, kepada Hasan, Husain, bahkan kepada imam-imam mereka tuh. Ya, Khomeini lah. Nah. wa khaufan, juga takut. Takutnya orang-orang Syiah itu kepada mereka itu makhluk. Ya, saya pernah nonton di YouTube orang-orang Husi di Yaman, Syiah, Rafidah. Ya, ketika temannya tertembak dan sekarat, digendong temannya yang sekarat tersebut sama seorang Husi Syi'i Rafidi ini, khabis, dia mengatakan ya Ali, tolong Ali. Itu lihat mintanya, harapnya itu. Orang-orang Syiah. Ya, Syiah bukan Islam ya. Syiah. Apa, ataupun takutnya. Takutnya ini nanti dibedakan, takut ibadah dan takut tabii. Kalau takut sama anjing galak itu enggak apa-apa. Takut sama begal enggak apa-apa. Takut sama istri? Relatif ya. Ya, relatif. Kenapa amat ketawa kayak punya istri aja? Muslim dia diam, jangan ketawa. Udah diam. Ya, jangan ketawa Muslim. Bujang-bujang ini sejomblo-jomblo jangan ada ketawa. Ya. Udah Nabil diam. Nah, Nabil, dah jangan ketawa. Apa yang mau dinikmatin dari omongan tadi? Enggak tahu juga kok. Nah. Wasti'anatan. Nah, dalam bentuk isti'anah. Isti'anah itu minta pertolongan ya. Ya, minta pertolongan dalam artian minta pertolongannya itu yang isi permintaannya tidak ada yang menyanggupi kecuali Allah. Tapi kalau minta pertolongan kepada teman, akhi tolong ambilin saya, akhi tolong bantuin ini angkat air saya, temannya sanggup, itu bukan syirik. Ya, itu bukan syirik. Bahkan kita disyariatkan untuk tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, bahkan Allah pun juga mewasiati kita supaya kita menolong saudara kita. Karena dengan itu pertolongan Allah akan datang. Wallahu fi auni akhi ma kanal abdu ya fi auni akhihi. Ya. Pertolongan Allah itu kepada si hamba selama si hamba. Wallahu fi aunil abdi. Ya. Ma kanal abdu fi auni akhi. Terbalik tadi ya. Ya, Allah senantiasa menolong si hamba selama si hamba menolong saudaranya. Namun kalau minta tolong tidak ada yang sanggup menyanggupinya kecuali Allah, Allah sebutkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, tidak kepada yang lain, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami isti'anah memohon pertolongan, tidak kepada yang lain. Jelas ini ya, masalah isti'anah. Istighosah juga demikian. Bedanya isti'anah dengan istighosah itu apa sih? Istighosah itu talabul ghaus kan? Itu maknanya dia minta pertolongan di kala genting, di kala sulit, di kala lagi situasi yang gawat. Istighosah. Nah, istighosah juga sama demikian dengan isti'anah. Kalau konteks permintaannya makhluk sanggup, ya, ya akhi tolong nih saya mendesaknya. Ayo, tolong saya. Temannya mampu, bukan syirik. Namun kalau oh ya Syekh Abdul Qadir Jilani kami beristighosah pada Engkau, enggak ada lagi yang sanggup menyanggupinya ini. Enggak ada yang sanggup lagi. Kami udah bingung masuk surga atau neraka. Kami beristighosah pada Engkau. Ini syirik. Syekh Abdul Qadir Jilani enggak mampu mengabulkan permintaan pertolongan di kala genting tersebut. Enggak bisa. Ya. Mana lagi tadi? Wajabahan. Nah, ini nyembelih juga. Ini nyembelih jelas ya. Ini sering ini. Salah satu kesyirikan yang luar biasa banyaknya terjadi di tengah masyarakat, penyembelihan dalam bentuk tumbal, bangun jalan ya, memberikan tumbal, lagi hajatan panggil pawang hujan, syaratnya potong ini, bahkan ngasih-ngasih telur sekalipun ya, kopi. Jadi jangan dianggap sembelih itu nyembelih kepala kambing, kerbau, ayam, udah, bahkan yang lebih kecil dari itu pun dianggap. Ya. Nabi SAW menceritakan ya, ini riwayat ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Kitab Tauhid. Marra rajulani ala qaumin wa lahum sunamun. Ini kisah tentang dua pemuda di Bani Israel. Ya. Ada dua pemuda yang melewati suatu kaum, kaum ini mereka memiliki berhala. Kaum ini enggak akan ngasih izin kepada musafir yang lewat kecuali dengan memberikan sesaji kepada berhalanya. Kalau enggak, dibunuh. Maka mereka berkata pada salah seorang dari dua musafir ini, "Qarrib, ayo berikan sesaji pada berhala kami." Kata satu orang di antara dua musafir ini, "Ma indi syai' li qarrib, saya enggak punya apa-apa." "Qarrib walau dzubaban." Ya. berikanlah sesaji kepada berhala kami walaupun dalam bentuk seekor lalat. Faqarrabahu. Ya, dia dikasih, dia pun memberikan sesaji dalam bentuk seekor lalat, dikasih lewat, pada khalan nar, dia masuk neraka. Ya. Yang kedua, dikatakan demikian juga, dia enggak mau walaupun seekor lalat, dia dibunuh masuk surga. Makanya di awal hadis itu Nabi SAW menyatakan dakhala rajulun al-jannata fi dubabin wa dakhala rajulun an-nara fi dubabin. Ada seorang yang masuk surga, ya, masuk neraka karena seekor lalat. Apalagi kopi, apalagi telur, ya. Apalagi lauk pauk, apalagi hasil bumi, apalagi kepala kerbau. La ilaha illallah. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dalam riwayat Muslim, man dzabaha li ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bernyembelih untuk selain Allah maka dia syirik. Nyembelih itu ada macam-macam ya. Nyembelih yang mubah, misalkan antum mau nyate, mau makan-makan buat keluarga, mau dijual lagi sop, sate, tongseng, tengkleng dan yang lainnya. Ya, ini mubah. Ya, ada yang mustahab, yang sunnah. Ya, yang mustahab itu apa? Antum traktir teman lagi sapar, pulang selamat, potong kambing. Ya. Makanya orang-orang yang pulang haji, potong kambing boleh. Nabi pernah demikian juga. Nabi pulang ke Madinah selamat, potong apa waktu itu? Unta apa kambing? Lupa saya. Oh, nanti diriwayat riwayatnya, menyembelih. Ya, boleh. Nah, ada yang menyembelih, ya, yang merupakan ibadah, yang menyembelih ibadah pada Allah, akikah. Ini terpas hukum akikah wajib atau sunnah ya. Kita belum bicara itu dulu. Apalagi, ya, kurban bagi yang non haji, ya, di tanggal 10 dan juga jamaah haji hadiyunya. Nah, juga menyembelih nazar. Misal dia bernazar, kalau saya begini begitu, saya akan menyembelih untuk Allah, dibagikan pada fakir miskin. Nah. Dan ada yang menyembelih syirik kayak tadi. Nah, diberikan pada selain Allah karena takut nanti ada bencana, diberikan kepada Nyi Roro Kidul. Ya, karena bentuk syukur kepada Dewi Sri karena panennya berhasil. Karena takut sama jin kalau jalan ini yang baru dibangun enggak dikasih tumbal, nanti banyak kecelakaan. Pas ada yang kecelakaan, tumbal tuh. Tuh yang ngomong kayak gitu tuh, meyakini berarti dia tuh ada kecelakaan, jos, tumbal tuh. Jadi ini dia punya keyakinan, ini berarti waktu dibangun jalan gak dikasih tumbal, kepala kerbau, akhirnya orang deh, jinnya minta gitu. Tuh tumbal tuh, la ilaha illallah. Hah? Sering gak kayak gitu, pernah dengar gak? Nah dengar ya, tapi bukan antum ya. Kalau antum ya dulu ya udah beristighfar bertobat. Ya, wa khasyatan ataupun khasyah dia takut dia. Lillah kepada Allah, wa salatan wa sauman salatnya puasanya, ila ghairi dzalik dan seterusnya. Kulluhu lillah, semuanya itu milik Allah. Wahdahu faman taqarraba li ghairillah. Tadi bacanya Ustaz Abdul Rahman kullahu ya, boleh aja. Karena tadi semua itu ya nanti sebagai taukid dari ya, apa namanya? Rojaan gitu ya. Taukid alal hal mansub. Namun kita jadikan di sini kulluhu jumlah istinafiyah. Ya, jumlah yang baru. Semuanya lillah wahdah. Ini hanya untuk Allah semata. Faman taqarraba, maka barang siapa yang mendekatkan diri, artinya dalam artian mendekatkan diri, dia beribadah, memberikan ibadah li ghairillah kepada selain Allah, min waliyin apakah kepada wali, au sonamin kepada patung, au syajarin kepada pohon, au hajarin kepada batu, bidu'a apakah mendekatkan dirinya itu dengan berdoa kepadanya, wabidzabah atau dengan ya, menyembelih untuknya, au bin nazar bernazar untuknya. Nazar itu adalah ibadah. Ya, au bi salat, apakah salat, puasa dan yang lainnya? Kata Syekh bin Baz, bagaimana hukumnya? Fahuwa musyrikun kafirun. maka dia musyrik. Dipertegas oleh Syekh bin Baz, kafir. Supaya jangan ada yang memahami, oh musyrik Asgor kali, ya musyrik Asgor. Supaya jangan ada yang memahami, dikasih penegas oleh Syekh bin Baz, musyrik kafir. Ya, asyraka billah, yang dia menyekutukan Allah, wa abada ma'ahu siwahu, dan dia beribadah kepada selain Allah, ma'ahu, di samping dia beribadah kepada Allah. Kafi'lil musyrikin al-awwalina, sebagaimana perbuatan musyrikin terdahulu dulu, min ubbadil kubur, dari para penyembah kuburan, wa ubbadil asjar, dari para penyembah pepohonan, wal ahjar, batuan, wal asnam, penyembah patung, walihada qal, oleh karena itulah Allah Azza wa Jal berfirman, walau asyraku lahabitu anhum makanu ya'malun. Seandainya mereka menyekutukan Allah, berbuat syirik, maka tentulah terhapus dari mereka amal-amal ibadah, makanu ya'malun, yang telah mereka kerjakan. Wa qala ta'ala innahu may yusyrik billah, ya sesungguhnya siapa yang berbuat syirik pada Allah, faqad haramallahu alaihi jannah, maka Allah haramkan surga untuknya, ya, dan tempatnya ialah di neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya. Baik, wa ma'wahun nar. Ya. Kemudian Allah akhirat tersebut apa? Wa ma lidzalimina min ansor. Dan orang-orang zalim enggak punya ansor penolong. Tuh Allah namakan lagi tuh orang musyrik sebagai, ya, orang zalim. Mana lagi tadi? Ya. Walaqad uhiya ilaika, sungguh telah kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada para rasul sebelum engkau, apa yang Allah wahyukan pada Nabi dan kepada seluruh Nabi dan rasul, la in asyrakta la yahbatanna amaluk, la ilaha illallah, seandainya engkau wahai Nabi engkau berbuat syirik, terhapus amalanmu. Ya, jangankan status nabinya copot, semua ibadahnya copot kalau berbuat syirik. Berarti ada Nabi yang berbuat syirik? Enggak ada. Nabi itu semuanya muwahid dan enggak pernah menjadi musyrikin. Ini ayat ini untuk mengancam kita. Ya, Allah tujukan, memang Allah yang mukhatab dalam ayat ini Nabi. Tapi Nabi Allah jaga, ma'sum. Ya, Nabi itu ma'sum. Ya, ma'sum itu bukan terbebas dari kesalahan, ya. Artinya kalau dia berbuat salah, Allah kasih tahu itu keliru, maka segera rujuk. Allah kasih tahu itu keliru, Nabi pernah keliru, ya. Nabi pernah keliru dalam beberapa hal, Allah kasih tahu itu keliru. Semisal abasa wa tawalla, ya Allah kasih tahu, Nabi segera rujuk. Nah, kemudian yang maksum juga Nabi itu, kalau salah dikasih tahu, dan maksum dari kesyirikan, maksum dari kesyirikan dan dosa-dosa besar, dijaga. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam dijaga oleh Allah, ya, dari perbuatan zina. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta, sandinga engkau berbuat syirik, la yahbatanna, lihat perhatikan, ya, ya, itu, ya, dengan nun taukid sakilah, itu untuk penegasan makna, ya, dari yahbaton amaluk, maka amalmu betul. Sebagian mufassir mengatakan kalau ada nun taukid sakinah, itu maknanya berarti 12 kali lipat. Nah, sebagian ahli tafsir sampai demikian. Maka betul-betul amalmu terhapus, betul-betul terhapus, begitu kurang lebih lah. Wala takunanna minal khasirin. Ya, dan engkau betul-betul menjadi, ya, lagi-lagi dengan nun taukid itu, latakunanna minal khasirin, menjadi orang-orang merugi. Ini Allah ancam Nabi ini, apalagi kita ini. Nah, kalau musyrik ya dan billah, ya udah, amalnya terhapus. Balillaha fa'bud. Ya, lafaz jalalah Allah itu, lafaz jalalah itu maf'ul muqaddam. Ini teman-teman yang santri baru yang lagi belajar ajrumiyah, i'rab dari lafaz jalalah balillaha itu maf'ul muqaddam. Dari amil mana? Fil amr. Fa'bud. Maknanya fa'budullah wala ghairah, gitu maksudnya. Ya, kenapa didahulukan? Nah, itu yufidul hasr, untuk memberikan keterangan pembatasan. Hanya kepada engkau, gitu ya Allah. hanya kepada Allah. Fa'bud, maka beribadalah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Wa qum minasyakirin, dan jadilah engkau menjadi orang-orang yang termasuk dari kalangan orang-orang yang bersyukur. Nah, sekarang matan ke-14 syarahnya pendek, langsung ke matan 15 aja dibaca 14-15. Fadhil Ustaz Drama. Matan 14-15 dibaca. Dibaca matannya dulu. Summa qala, kita belum baca matan kan ya? Iya, ya, fadhil. Summa qala al-mu'allifu Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala, وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادات التي أمر الله بها كلها لله. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Pahami dulu ya matan dari ya usul salasah ini di poin ke-14 dan 15. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa minhu ad-du'a, di antara jenis ibadah adalah doa. Nanti akan diterangkan ya oleh Syekh bin Bas ya. Ya, khauf, takut, roja, harapan, tawakkul, tawakkal, rohbah, rohbah, ya harap, cemas, khusyuk. Khusyuk udah jadi bahasa kita ya. Khasyah, ya, takut juga atau khawatir. Inabah, inabah itu apa ya? Kembali ya. Isti'anah, tadi minta pertolongan. Isti'adzah, isti'adzah itu meminta perlindungan. Makanya kalau kita singgah ke sebuah tempat, ya man nazala manzilan, siapa yang singgah ke sebuah tempat, kemudian dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluknya, ya, maka Allah akan lindungi dia selama dia, ya, masih di tempat tersebut. Nah, perhatikan, banyak orang yang dia istiadah memohon perlindungan kalau dia singgah atau lewat tempat-tempat yang dikira angker, ya, yang dikira begitulah, ya. Dia itu minta tolongnya atau meminta perlindungannya kepada selain Allah. Minta perlindungannya apa? Misi-misi, numpang-numpang, atau apa lagi? Nah, bahkan yang bodohnya lagi, anak bagong mau lewat. Bagong itu kan babi hutan, berarti jin sukses, ya, menghinakan manusia tadi. Menghinakan manusia tadi. Jin sukses. Ya. Jadi kalau isti'adzah memohon pertolongan, perlindungan kepada Allah. Ya, dengan mengucapkan kalau kita singgah di suatu tempat, a'udzu bikalimatillah, aku berlindung pada kalimat Allah. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Paris, Paris. Tolong Paris. Itu ya. Bukan Anda enggak nanya antum ngantuk apa enggak. Soalnya tadi maghrib pas pelajaran Alfiah digentak dia karena ngantuk, masih trauma dia. Masih trauma dia. Itu bocah-bocah di luar masjid. Tolong dikondisikan. Dia disuruh bye-bye main di luar. Pulang, suruh pulang. Main di depan Abu Rosid tuh banyak jajanan kan? Nah. Paris, berarti dia ngantuk ya, ngantuk dia. Enggak, tadi habis maghrib digentak dia, pas pelajaran Alpia, karena ngantuk. Mana lagi tadi? Makan. Ya. Wal istighosah tadi sudah ya. Wadzabah menyembelih tadi sudah, nazar bernazar sudah jadi bahasa kita. Ogiru dzalik dan yang lainnya minan ibadah, dari ibadah-ibadah yang allati amarallahu biha, yang Allah perintahkan ya agar kita beribadah dengan ibadah tersebut, kulluha lillah, semuanya harus diberikan kepada Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya ialah firman Allah ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid ini adalah milik Allah, tempat-tempat ibadah ini adalah milik Allah. Ya, masjid itu tempat ibadah. Artinya tempat ibadah apapun. Ya. Dimanapun yang di situ diberikan ibadah, maka itu masjid di situ. Maka tempat-tempat ibadah manapun ya milik Allah. Berarti kalau mau ibadah harusnya kepada Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian menyeru berdoa beribadah kepada ahadan, kepada siapapun. Ini dalam ilmu usul fikih, ahadan itu kan nakirah. Ya, konteksnya nafyun, fala adalah la nahiyah jazimah itu. Maka ini umum, yufidul umum. Maka janganlah kalian menyeru berdoa kepada siapapun, malaikat ke, nabi ke, jin apalagi, gondoruo, nyiroro kidul, bahwa ngerokso, semua enggak boleh kita berdoa meminta kepadanya. Pada Syekh Abdul Qadir Jailani, makam-makam wali enggak boleh. Ya, ma'allah di samping kalian berdoa kepada Allah, enggak bisa. Ya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, faman sarafa minha, barang ini perhatikan. Barang siapa yang memalingkan minha, minal ibadah, dari ibadah-ibadah tadi, syai'an, sedikit saja, dia doa salat kepada Allah, dia haji kepada Allah, puasa untuk Allah, zakat untuk Allah, ternyata sembelihannya pernah diberikan kepada selain Allah sekali saja seumur hidup dia, dan dia belum bertobat darinya, itu pun sembelihan bukan sembelihan yang disembelih layaknya sapi, kerbau, kambing, enggak, ya semacam mungkin lalat dalam hadis lalat tadi, atau mungkin dia ngasih kopi kepada jin dan dia belum bertobat dari situ. Oh kan dia tiap hari udah tobat kalau dia habis sholat ya, astagfirullah, astagfirullah. Lah, dia enggak mentain, tidak mengumandangkan, tidak mengumumkan pada dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri, tobat dari kesyirikan tersebut. Paham enggak sini? Jadi itu enggak dianggap cuma sekedar astagfirullah. Saya kan istighfar sehari minimal kalau saya sholat wajib aja 5 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 3 kali, 5 kali 3, 15. Belum lagi zikir dia, kalau zikir pagi, petang 100 kali, 70 kali istighfarnya. Nah, iya. Istighfar itu kan permohonan ampunannya. Apalagi kalau dia kaget, astagfirullah gitu kan. Astagfirullah. Ya, bagus daripada kaget, bangun, bangun, makan nasi pakai garam. Itu kaget yang enggak ada nilai itu. Ya? Tahu enggak gitu enggak? Asarul Pau sama Pak Wardono, apalagi Pak Purkon. Tahu ya, kalau kaget ya ada yang ngomong, bangun, bangun, makan nasi pakai garam. Itu kaget yang gak ada faedahnya itu. Ya, kaget yang ada faedahnya ya, dia berzikir, memohon ampunan. Nah, orang yang musyrik, dia istighfar dalam segala hal, namun dia tidak bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah dari dosa syirik dia tadi. Ya, dari dosa syirik dia tadi, maka dia masih teranggap sebagai musyrik yang belum bertobat dari kesyirikannya. Ya, berarti amal-amal ibadah dia tidak diterima. Kenapa? Karena ibadahnya dinodai oleh kesyirikan. Sebagaimana toharoh dinodai oleh ya, hadas. Ya. Ya. Antum wudunya udah sempurna. Wudunya di malam yang dingin lagi kan. Wudu 3 kali semua lengkap semua. Ah. Kemudian kentut. Kentut ya? Sikit je katanya. Dikit aja kok gitu kan. Batal selesai. Ya, Rizki kenapa ketawa? Aduh, Rizki. Ya, batal udah selesai. Gak bisa, kan cuma dikit. Kok dikit gak apa-apa lah. Saya tadi wudunya banyak. Enak aja main tawar-tawaran begitu. Batal, sama gitu juga. Di ibadah banyak, syirik sekali. Batal ibadahnya. batal ibadahnya. Ya, ibarakallahu fiik. Musyrikin Quraisy itu ya ikhwah, jangan antum anggap mereka itu jarang beribadah pada Allah. Enggak. Mereka itu beribadah pada Allah firraha wa fisyiddah. Di kala lapang dan di kala genting. Kalau di kala lapang mereka beribadah pada Allah, namun juga beribadah pada selain Allah. Makanya Allah sebutkan. Allah sebutkan ya, wa may yad'u ma'allah ilahan akhar. Pasti Allah kaitkan. Siapa yang beribadah pada Tuhan yang lain di samping dia beribadah kepada Allah. Itu Allah kaitkan di ayat yang tadi juga, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allah ahada. Masjid, tempat-tempat ibadah ini milik Allah. Janganlah kalian beribadah ma'allah, di samping kalian beribadah pada Allah ahada, kalian beribadah pada yang lain juga. Itu mukhatabunnya adalah musyrikun Quraisy yang diajak bicara oleh Allah. Nah, mereka aslinya memang beribadah pada Allah. Di kala lapang mereka beribadah pada Allah, beribadah juga pada selain Allah. Tadi tujuannya juga itu dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh di syarah Al-Qaidul Arba. Tujuan musyrikin Quraisy itu enggak meyakini keyakinan musyrikin Quraisy, tidak ada keyakinan bahwa Lat, Huban ya, atau berhala-berhala mereka yang lain, Manat, itu semua punya sifat rububiyah secara mustaqil mandiri, enggak ada. Mereka enggak meyakini musyrik apa itu berhala-berhala mereka bisa menghidupkan, mematikan, menciptakan langit dan bumi, memberikan rezeki. Enggak ada keyakinan itu. Semua mereka yakini itu hanya pada Allah. Ya. Taib, makanya demikian. Musyrikin Quraisy kalau di situasi genting berdoa hanya kepada Allah. Jadi jangan dipahami musyrikin Quraisy itu beribadah pada Allah sekali, syiriknya 10 kali. Enggak. Ya. Enggak demikian. Namun di surah Al-Kafirun Allah nafikan dua kali peribadatan mereka kepada Allah. Wala antum abiduna ma a'budu. Kalian enggak beribadah, kata Allah. Katakan wahai Nabi pada mereka, ya, kalian tidak beribadah apa yang aku sembah. Ya. Diulangi lagi, wala antum abiduna ma a'bud. Kalian tidak beribadah kepada apa yang aku sembah. Loh, selama ini ibadah loh. Enggak dianggap. Lain asyrakta la yahbatun amaluk. Seandainya engkau berbuat syirik terhapus amalanmu. Gitu kaidahnya. Kalau sudah ya, meyakini keperbuatan tersebut syirik, kufur, tobat, nah itu baru dia muwahhid, bukan musyrik. Namun kalau pernah musyrik, belum bertobat darinya, ya, belum bertobat darinya, terus dia ibadah, dia apa segala macam, maka dia masih tetap sebagai musyrik. Ini yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz di kajian kita di sini bulan lalu atau tahun lalu, lupa saya. Pada kajian ya, fatwa-fatwa Syekh bin Baz fil uzur bil jahal. Ya. Fatwa Syekh bin Baz tentang uzur bil jahal dalam masalah kesyirikan. Di sini ada itu. Ya, waktu itu pertanyaan diajukan kepada Syekh bin Baz mengenai masalah tadi. Ya. Ini juga yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan ya dalam sebuah ceramah beliau, ada di YouTube. Ya. Kemudian, faman sarafa minha syai'an ligoirlah, barang siapa yang memalingkan sedikit saja ibadah tadi kepada selain Allah, fahuwa musyrikun kafirun, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka dia musyrik kafir, maka dia musyrik kafir. Sudah musyrik berarti kafir, gak ada yang musyrik mukmin. Dia berbuat syirik pada Allah, dia musyrik, dia musyrik tapi gak kafir. Loh, itu apa lagi ini? Ya. Lu tuh sahabat minta, ya Rasulullah ij'alana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Sahabat musyrik dong. Iya, kaidahnya sudah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Kasf Syubuhat. Ya, diterangkan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di syarah Kasf Syubuhat, afwan. Bahwa orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan, kesyirikan diingatkan langsung tobat saat itu juga, maka dia tetap muwahhid bukan musyrik. Paham sini ya? Kalau musyrik ya kafir ya. Maka musyrik kafir. Dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah ta'ala, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih. Ini ayat yang tadi. Siapa yang berdoa di samping dia berdoa pada selain Allah, dia berdoa kepada ilah yang lain. La burhana lahu bih, yang tidak bukti baginya. Jangan dipahami ada sembahan yang punya buktinya. Maknanya semua sesembahan tidak ada buktinya. semua sesembahan selain Allah, maksudnya semua sesembahan yang diibadahi selain Allah itu tidak memiliki burhan, ya, tidak memiliki dalil, semuanya di atas kepalsuan, itu maksudnya. Mana lagi tadi? Fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka hisabnya di sisi Rabb-nya. Innahu la yuflihul kafirun, Allah tidak sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang kafir tersebut. Naam, tafadhal. Dibaca. Tsumma qala Syekh Ibnu Bazin rahimahullahu taala, fa kullu hadhihi al-ibadati yajibu ikhlasuha lillahi, wa man sarafa minha syai'an li ghairillahi min sanamin aw syajarin aw hajarin aw qabrin fa huwa musyrikun billahi. Liqauli, nah, ini dulu kan, ini dulu bait ini dulu. Baik. Kemudian kata Syekh bin Baz, ya, rahimahullah taala, faqulu hadhihi al-ibadati, maka semua ibadat-ibadat yang disebutkan di matan tadi, yajibu ikhlasuha lillah, maka wajib bagi kita untuk memurnikan kepada Allah. Artinya kita berikan hanya kepada Allah isti'anah kita, istighosah kita, doa kita, sembelihan kita, nazar kita, khauf kita, roja kita hanya kepada Allah. Wa man sarafa minha syai'an li ghairillah, siapa yang memalingkannya sedikit saja kepada selain Allah, dia palingkan kepada sonam, patung, syajar, pohon, au hajar, atau kepada batu, au qabrin, atau kepada kuburan, kuburan wali, kuburan nabi sekalipun, fahuwa musyrikun billah, ya, maka dia berarti musyrik, ya, dia menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pembahasan yang penting, ya. Pembahasan penting, ya, ini banyak orang enggak sadar mengenai hal ini. Allah musta'an. Ya. Kemudian bait yang 15 baru. Liqaulihi ta'ala, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bih, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, innahu la yuflihul kafirun." Wa li ghairiha min al-ayati as-sabiqati. Wahada dalilun ala ma taqaddama. Ya, berdasarkan firman Allah, "Ma yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih." Siapa yang berdoa kepada, ya, di samping berdoa pada Allah, dia berdoa pada ilah sembahan yang lain yang tidak ada dalilnya, yang sama sekali tidak ada dalil semuanya. Ya. Fa inna ma hisabuhu inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Ayat tadi sudah berulang-ulang. Ya. Dibacakan. Ya. Kemudian kata Syekh, "Wali ghairiha minal ayati as-sabiqat," dan yang lainnya dari ayat-ayat yang sebelumnya, "wa hadza dalilun ala ma taqaddama." Ini dalil dari pembahasan sebelumnya. Ayo, udah jam 9 kurang, ya. Wa fil hadis ad-du'a mukhul ibadah, ini panjang ini, ya. Kayaknya mustahil kita bacakan sampai selesai pembahasan ini. Kecuali antum siap sampai jam 10 kali ini. Capek ini. Saya pun juga capek. Allah musta'an. Ya. Sampai sini aja dulu. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.